Pokoknya kita goyang lagi bersama Monata. Joget, yang penting joget aja ya. Sudah, yang penting goyang aja semuanya ya. Sing tawuran, sing tawuran, yang penting goyang. Sing gelut, ben gelut, sampai goyang.